Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini malam Jumat, insyaallah kajian tematik tentang khasa'is yaumil jum'ah, tentang kekhususan hari Jumat. Yaumil jum'ah, yaum Eid al-muslimin. Hari Jumat adalah hari rayanya kaum muslimin. Salah satu dari hari raya yang dimiliki oleh kaum muslimin. Wal muslimun lahum khamsatu a'yad. Kaum muslimun memiliki 5 hari raya. Hari raya itu adalah hari yang besar. Salah satunya adalah yaumul jum'ah, hari Jum'at. Dan ini hari raya pekanan. Kemudian yang berikutnya Idul Fitr wa Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. 3 hari raya. Yang keempat Ayyamu Tasyrik, hari-hari tasyrik. Ini juga hari rayanya kaum muslimin. Yang kelima apa? Dzakara ba'dul ulama anal khamsah awil khamisah wa ايش نعم يوم عظيم يوم hari pada bulan Dzulhijjah. Yaum Arafah. Yaum Arafah tu'tabar min a'yad al-muslimin. Dan yang akan kita bahas adalah yaumul jum'ah, hari Jum'at. Fahuwa sayyidul ayyam, hari Jum'at adalah sayyidul ayyam, sayyidnya hari-hari. Hari Jum'ah, hari yang padanya diciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan juga beliau dimasukkan ke dalam jannah juga pada hari Jum'ah. Demikian juga beliau dikeluarkan dari jannah pada hari Jum'ah. Wa huwa khair yawmin tala'at 'alaihi syams. Dan hari Jum'at adalah hari yang paling baik, hari yang paling baik dari hari-hari yang lainnya. Sebaik-baik hari yang matahari terbit atau muncul padanya adalah yaumul jum'ah. Dan pada hari Jumat, taqumus sa'ah, akan tegak atau terjadi hari kiamat pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat ada suatu waktu atau satu waktu yang tidaklah seorang hamba bertepatan dengan waktu tersebut dalam keadaan berdoa kepada Allah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya. Taib, kekhususan-kekhususan hari Jum'ah di antaranya, min a'zamiha, yang paling agungnya adalah anna fihi tuqamu salatul Jum'ah, padanya didirikan salatul Jum'ah. Dan salatul Jum'ah khusus dilakukan pada hari Jum'at. Tidak boleh dilakukan di hari-hari yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salatul Jum'ah, fas'au, maka bersegeralah untuk menunaikan seruan tersebut dan tinggalkan al-bay, perniagaan, jual beli. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Yaumul Jum'ah yaumun 'adzim. Ikhtassallahu bihi al-mu'minun aw hadhihi al-ummah. Hari yang dipilihkan khusus oleh Allah untuk umat ini. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang umat-umat sebelumnya terluput dari hari ini, hari Jumat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nahnul akhiruna sabiquna yaumal jum'ah atau yaumal qiyamah. Nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Baida annahum utul kitaba min qablina thumma hadha yaumuhum alladhi furidu alaihim fakhtalafu fihi. Fahadana Allah. Fannasu lana fihi tab' al-yahudu ghadan wan nasara ba'da ghadin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita adalah umat yang terakhir, tetapi yang akan terdahulu, terdepan nanti pada hari kiamat. Di dunia menjadi umat terakhir, tetapi di akhirat nanti selalu yang terdepan. Ya. Yang duluan masuk jannah dan seterusnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini atau kami atau kita adalah umat yang terakhir namun yang terdepan pada hari kiamat. Hanya saja mereka ahlul kitab sebelum kita, itu umat-umat terdahulu, al-Yahud wa Nasara, mereka berselisih tentang hari yang Allah wajibkan kepada mereka. Thumma hadza yaumuhum alladzi furidu alaihim fakhtalafu fi. Kemudian ini hari mereka yang diwajibkan kepada mereka, mereka berselisih padanya. Terluput mereka dari hari Jumat. Fahadana Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita terhadap hari Jumat. Fannas lana fihi tab'un, maka manusia semuanya mengikuti kita. Manusia semuanya mengikuti kita. Kita duluan hari rayanya. Al-Yahudu ghadan, sedangkan orang Yahudi besok. Berarti hari apa? Sabtu. Wa Nasara ba'da ghadin, sedangkan Nasara setelah besok. Berarti Ahad. Jadi Sabtu harinya Yahudi dan Ahad harinya Nasara. Dan harinya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul jumu'ah. Nah, umat-umat terdahulu Allah luputkan dari hari Jumat, hari yang mulia. Kemudian Allah berikan petunjuk kepada umat ini terhadap hari Jumat, sehingga hari Jumat adalah yaum ikhtassa bihi hadhil ummah duna ghairiha minal umam, hari yang Allah khususkan untuk umat ini, yang tidak dirayakan oleh umat-umat yang terdahulu. Dan hari Jumat adalah hari yang terbaik. Khairu yaumin tala'at 'alaihi syams, hari yang terbaik yang matahari terbit padanya. Jadi hari-hari yang matahari terbit padanya, yang paling baiknya adalah hari Jumat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sunan Abi Dawud, demikian pula dalam Sunan At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi uhbit. Pada hari tersebut diciptakan Nabi Adam, dan pada hari tersebut pula Nabi Adam diturunkan. Ke dunia ini. Wa fihi tibu alai, dan pada hari Jumat pula Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa fihi mat, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Wa fihi taqumu sa'ah, dan pada hari Jumat pula terjadinya hari kiamat. Kiamat besar, hancurnya seluruh langit dan bumi kecuali yang Allah kecualikan. Wa ma min dabbatin illa wa hiya masikhatun ay muntadhiratun liqiyamis sa'ah yaumal jumu'ah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dari seekor binatang pun atau seekor hewan pun, tidaklah dari binatang melata kecuali pada hari Jumat, setiap Jumat, muntadhiratun liqiyamis sa'ah, menunggu terjadinya hari kiamat. Min hina tusbih hatta tatlu asyamsu syafqan minas sa'ati illal jin wal ins. Mulai dari masuk waktu fajar makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ketakutan. Hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala di hari pagi Jumat, sejak telah masuk waktu subuh, mereka semua ketakutan. Syafqan, ketakutan. Ay minas sa'ah, ketakutan akan terjadinya hari kiamat. Karena hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Maka setiap pagi Jumat para makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ketakutan. Kalau-kalau matahari tidak terbit dari arah timur, tetapi terbit dari arah barat. Mereka semua makhluk Allah ketakutan pada pagi hari Jumat sampai matahari terbit dari arah timur. Illal jin wal ins, kecuali makhluk Allah yang namanya jin dan manusia. Yang masih santai, no problem. Bahkan ada yang masih bergelimang dengan kemaksiatan. Nah, ada yang masih tidur, gak sholat subuh. Ada yang naam lagi menuju ke tempat maksiat. Alhasil, jin dan manusia tidak takut di pagi hari Jumat. Sedangkan makhluk-makhluk Allah yang lain semuanya takut ketika di pagi hari Jumat. Takut kalau hari tersebut adalah hari terjadinya kiamat. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Hadis ini menunjukkan bahwasannya hari Jumat adalah sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya. Sudah berapa tadi keutamaan Jumat? Atau kekhususan Jumat? Yang pertama, Jumat adalah kekhususan untuk umat ini. Yang kedua, hari Jumat adalah sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya. Yang ketiga, di antara keutamaan Jum'ah, annahu mukaffiratun lidzunub. Hari Jum'at termasuk dari penggugur-penggugur dosa. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahun idza istunibatil kaba'ir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang lima waktu dari salat yang satu ke salat yang berikutnya. Wal jum'ah ila al-jum'ah, dan dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahun. Itu penggugur dosa-dosa yang dilakukan di antara dua waktu tersebut. Idaj tunibatil kabair, jika dia meninggalkan dosa-dosa besar. Artinya yang diampuni atau yang digugurkan, dihapuskan dosanya dengan amalan-amalan soleh tadi, sholat lima waktu, sholatul jum'ah, ya, ibadah di bulan Ramadan dan seterusnya, adalah dosa-dosa kecil, shagairudz dzunub. Karena dosa-dosa besar tahtaju ila taubah, membutuhkan kepada taubat yang jujur. Juga diriwayatkan dalam hadis yang lain, juga dalam riwayat Imam Muslim, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu." ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian dia berangkat menghadiri sholatul jum'ah, kemudian dia mendengar khutbah dan diam, maka diampuni baginya dosa-dosa ma bainahu wa bainal jum'ah, antara dia dengan Jumat. Wa ziyada salatatu ayyam, dan ditambah 3 hari. Dan ditambah 3 hari. Satu pekan berapa? 7 tambah 3 10 hari. Allah ampuni dosa-dosanya bagi orang yang berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian datang sholat Jumat, mendengar dan diam. Di dalam hadis ini terdapat ghufranuz dzunub. Keutamaan melaksanakan sholatul Jumat adalah akan diampuninya dosa-dosanya. Itu dosa-dosa kecil. Juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari juga disebutkan tentang keutamaan hari Jumat adalah diampuninya dosa-dosa. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaktasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yadahinu min duhni aw yamussu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriq baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang dia mandi pada hari Jumat, itu mandi Jumat, dan hukum mandi Jumat adalah wajib, kemudian dia bersuci semampu dia untuk bersuci, yaitu bersuci dengan cara yang sebaik-baiknya, memperbagus wudunya dan seterusnya. Kemudian wayaddahinu binduhni, mengusapkan duhunnya. Apa duhun? Kalau kita enggak pernah pakai ya duhun. Kalau kita biasanya pakai hand body lotion ya. Itu pun sudah enggak sekarang ya. Duhan semacam untuk memperbagus kulit. Aw yamussu min tibi baitihi, atau dia mengusapkan minyak wangi rumahnya, minyak wangi yang ada di rumahnya. Dan duhun juga semodel minyak wangi, diusapkan dalam rangka untuk supaya wangi. Atau kalau dia gak punya duhun tadi yang bisa diusapkan, mungkin rumahnya masih wangi ya, karena mungkin bakar apa buhur atau yang semisalnya, sehingga rumahnya masih wangi dan dia terkena wanginya, bajunya masih wangi juga, terkena asar atau bekas wanginya rumah. Hei, au yamussu min tibi baiti, atau dia mendapatkan aroma wangi rumahnya, minyak wangi yang ada di rumahnya. Biasanya orang Arab seperti ini, pakai bukhur. Kalau kita mungkin gak pernah ya. Jadi isi-isi rumah wangi, pakai bukhur. Intinya memakai minyak wangi, wangian. Kemudian tsumma yakhruj, kemudian dia keluar, mandi bersih-bersih, udah minyak wangi rapi-rapi, Kemudian keluar, fala yufarriq baina tsnain, dan di masjid dia tidak memisahkan dua orang. Itu tidak melangkahi atau tidak memisahkan dua orang. Artinya duduk di mana yang mudah baginya. Tidak harus memisahkan dua orang. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat sebanyak yang Allah takdirkan kepadanya. Salat. Pertama salat tahiyatul masjid dua rakaat. Imam masih belum datang, berdiri lagi dia salat. Dua rakaat salam. Juga masih belum datang imamnya, salat lagi dua rakaat. Yusalli ma kutiba lahu, salat sejumlah rakaat yang Allah takdirkan kepadanya. Dan ini diantara bentuk salat-salat sunnah. Salat sunnah menunggu khatib. Hanya saja mengamalkan sunnah ini perlu untuk menyesuaikan situasi dan kondisi. Jangan semua ikhwan di depan sop pertama sholat terus ya. Akhirnya besoknya gak boleh sholat Jumat di situ. Baik, lijahlihim, karena kebodohan mereka. Kecuali masjidnya masjid sendiri, ya. Terserah mau sholat dari jam 8 masuk Jumat, ya, sampai jam 12. Yusalli ma kutiba lahu. Kalau masjidnya masjid sendiri. Nah, sholat sunnah. Salat intikal. Salat sunnah sampai menunggu khatib. Yaitu sampai khatib datang. Kemudian tsumma yunsitu idza takallama al-imam. Kemudian dia diam setelah imam berbicara. Itu setelah imam khutbah. Orang yang melakukan ini illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Naam, antara dia yaitu hari tersebut wa bainal jum'atil ukhra sampai Jumat yang setelahnya. Baik. Kalau tadi ada ziyadah salah satu ayam, ada tambahan 3 hari. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwasannya di antara keutamaan Jum'ah ya, atau melaksanakan ibadah di hari Jum'ah, mukaffirat az-dzunub ya, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Dan salatul Jum'ah adalah salah satu ibadah yang Allah khususkan di hari Jumat. Allah khususkan di hari Jumat, tidak di hari-hari yang lain. Apa hukumnya salatul Jumat? Salatul Jum'ati fardu ainin ala kulli muslimin dzakarin hurrin baligin muqimin ghairi ma'dzurin. Salat Jumat hukumnya wajib bagi setiap wajib ain bagi setiap muslim laki-laki hurrin, yang merdeka bukan budak, Baligin, yang sudah dewasa, sudah balig. Muqimin, yang dalam keadaan muqim, bukan dalam keadaan musafir. Dan yang terakhir, tidak memiliki uzur. Tidak memiliki uzur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat Tariq bin Shihab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah: abadun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun. Salat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim fi jamaah, secara berjamaah. Itu melakukan salat Jumat secara berjamaah. Illa arba'ah, kecuali empat orang. Kecuali empat orang yang tidak wajib Jumat. Siapa? Abdun mamluk, hamba sahaya, budak. Yang kedua, imro'atun, perempuan, tidak wajib Jumat. Wajibnya sholat duhur kalau perempuan. Yang ketiga, sobiyun, anak-anak yang belum dewasa, belum balig. Aw maridun, kemudian yang keempat, orang yang sakit. Orang yang sakit, berarti kalau sakit uzur, tidak wajib Jumat. Ini empat orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak wajib melaksanakan salatul Jumat. Baki wahid, tersisa satu, apa? Musafir. Seorang yang musafir, ala qawli rajih, menurut pendapat yang rajih, musafir tidak wajib sholat Jum'ah. Mereka hanya wajib sholat az-zuhur. Juga tentunya dalil yang paling kuatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum la'allakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salatul Jumu'ah, maka bersegeralah untuk memenuhi seruan tersebut. Segera untuk menuju zikir kepada Allah dan tinggalkan baik jual beli, perniagaan yang demikian itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Nah, dan para ulama sepakat, semua para ulama bahkan semua kaum muslimin sepakat wajibnya salatul Jumat. Wajibnya salatul Jumat. Nah, dikatakan oleh Ibnul Mundhir rahimahullah dalam kitabnya Al-Ijma', Ibnul Mundhir punya kitab judulnya Al-Ijma', kumpulan amalan-amalan yang padanya terdapat ijma', kesepakatan para ulama. Di antaranya adalah salatul Jumat. Kata beliau, wa ajma'u ala anal jum'ata wajibatun alal ahraril baligin al muqimin alladziina la udzur lahum. Para ulama sepakat wajibnya Jumat bagi orang pria yang merdeka, yang dewasa, yang mukim, yang tidak memiliki uzur. Dan orang yang melalaikan solatul Jum'ah, maka dia terancam akan ditutup hatinya, terancam akan menjadi orang-orang yang lalai, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jum'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Orang-orang akan berhenti dari meninggalkan Jumat, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup hati-hati mereka. Kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai. Pada hadis ini terdapat ancaman akan ditutupnya hati dan menjadi orang yang lalai jika enggan untuk berhenti dari meninggalkan Jumat. Artinya ancaman bagi orang yang naam selalu meninggalkan solatul Jumat. Di dalam hadis yang lain dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Abul Ja'ad Ad-Dhamri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka thalatha jum'ah tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan salatul Jum'ah 3 kali karena tahawunan, karena bermalas-malasan, meremehkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup hatinya. Nas'alullah salama wal afiyah. Jika seseorang telah ditutup hatinya, maka sulit hatinya untuk menerima nasihat, sulit hatinya untuk menerima ayat-ayat Allah, bimbingan-bimbingan, sulit hatinya untuk bertaubat, sulit untuk ikhlas, dan seterusnya jika Allah telah menutup hati seorang hamba. Dan ini ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholatul Jum'ah. Mantaraka salas jum'ah tahawunan biha, barang siapa yang meninggalkan Jum'ah 3 kali karena bermalas-malasan, maka Allah tutup hatinya. Nas'alullah salama wal afiyah. Nah, kemudian yang terakhir, terakhir pada malam hari ini, wa'illah masih banyak kehususan-kehususan hari Jumat yang insya Allah kita baca pada malam Jumat berikutnya. Yang terakhir dari kehususan hari Jumat yaitu disunahkan untuk membaca Surah As-Sajdah pada rakaat pertama dari sholat subuh. dan disunahkan membaca surah Al-Insan pada rakaat kedua dari solat subuh hari Jumat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat subuh di hari Jumat, beliau membaca Alif Lam Mim Tanzilul. Itu Alif Lam Mim Tanzil artinya surat sajadah. Wahal atak alal insan hinum minad dahar, dan beliau juga pada rakaat yang kedua membaca wahal ata alal insan hinum minad dahar, itu surah Al-Insan. Al-hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka para a'immah, para imam-imam sholat, yang bagilahu an yahtam bihadihi sunnah, sudah sepantasnya, selayaknya untuk memperhatikan sunnah ini. Di rakaat pertama membaca sajidah, di rakaat kedua membaca hal ata alal insan atau surah Al-Insan. Nah, barakallahu fikum. Masih banyak lagi kekhususan-kekhususan di hari Jumat. Namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya, di malam Jumat yang berikutnya biidznillah. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.